Seharusnya kau berada di sisiku, mengusir sepi yang menyelimutiku. Di satu malam janjimu, tak sabar ku menunggu. Walau kesal hatiku, but it's okay. Ku coba memberikan toleransiku, bikin resah buyan konsentrasiku. Apakah engkau merasa aku bukan manusia yang akan luput dari rasa amarah? Ku akui balas kau lebih gila.